إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحماني ورحمكم الله sungguh di saat-saat ini di zaman kita ini kaum muslimin telah merasakan berbagai macam cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang di pedesaan maupun di perkotaan, telah merasakan sedikit banyak dari cobaan dan ujian yang Allah turunkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka cobaan dan ujian tersebut hendaknya bagi masing-masing kita kaum muslimin, kaum mukminin bisa mengambil ibrah, dijadikan sebuah pelajaran bagi kita. Karena tidaklah ujian dan cobaan tersebut yang Allah turunkan di muka bumi, di tengah-tengah hamba-hambanya, tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di beberapa ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah menimpa kepada kalian sebuah musibah, bencana dan cobaan melainkan dengan sebab ulah tangan kalian, dan Allah memaafkan kebanyakan dari kesalahan-kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah merubah kondisi yang ada pada suatu kaum kecuali dengan sebab perbuatan mereka, kaum tersebut telah merubah kondisi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan cobaan demi cobaan dan bencana demi bencana, yang satu waktu dengan waktu yang lainnya, satu tempat dengan tempat yang lainnya, berbeda cobaan dan bencananya. beragam cobaan dan bencananya, tetapi itu semuanya tidak terlepas dari apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa kalian sebuah musibah, bencana, cobaan, melainkan dengan sebab ulah perbuatan maksiat kalian seorang hamba. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa innama huwa min sayi'atin taqaddamat lakum. Sesungguhnya musibah, bencana dan cobaan yang Allah turunkan kepada hambanya itu disebabkan kesalahan, disebabkan perbuatan dosa yang dilakukan oleh mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan karena kedoliman Allah, bukan karena kekejaman Allah terhadap hambanya kaum mukminin. Subhanallah mayasifun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebabkan sayyiat yang dilakukan oleh masing-masing kita, dosa dan maksiat yang selalu kita lakukan, maka inilah menjadi peringatan masing-masing kita bahwa ujian dan cobaan yang dirasakan oleh setiap kita, yang tadinya kita dalam kondisi sehat dengan enak, dengan nyaman, kita beraktivitas, berangkat ke masjid, dari masjid-masjid kaum muslimin untuk melakukan ibadah sholat, untuk melakukan tholabul ilmi, mendatangi majelis taklim, beraktivitas mencari ma'isyah, bekerja, dan saling bertatap muka, bersua dengan tetangga atau teman-teman. Kenikmatan Allah berikan. Bahkan kehidupan yang nyaman dan tentram dirasakan. Melimpahnya harta benda. Setiap orang diberi kelapangan rezeki oleh Allah. Kondisi ini berubah. Berubah sebaliknya. Allah ganti dengan kondisi ditimpanya sakit badan kita atau anggota keluarga kita. Bahkan tidak sedikit yang sampai meninggal dunia. Ditimpanya di antara kita kesusahan rezeki. Perekonomian merosot. Di dalam melakukan usahanya, perdagangannya, dagangannya tidak laku. Di dalam melakukan usahanya berkebun, maka perkebunannya tidak menghasilkan maksimal, ngetrek. Bagi yang berternak, maka peternakannya harus berhenti dikarenakan melonjaknya tinggi harga pakan atau karena belum adanya air. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan efek dari musibah dan bencana cobaan yang Allah timpakan di tengah-tengah kita. Sehingga sadarilah, perubahan kondisi yang demikian itu tidak lain bima kasabat aydikum. Ini yang harus dicamkan oleh masing-masing kita kaum mukminin. Itu semuanya dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sehingga pada ayat yang kedua, Allah menyebutkan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan tadi yang penuh dengan kenikmatan. Kita sehat jasmani kita, sehat jasmani keluarga kita. Rizki kita dilapangkan oleh Allah. Mudah dapat rizki dengan berternak, peternakannya menghasilkan. Dengan berkebun, kebunnya pun panen. Dengan berternak, berkebun, dan yang lainnya mendatangkan rizki Allah yang melimpah. Hidupnya kita tentram. aman, nyaman. Tidak rasa takut, tidak rasa cemas. Bahkan tidak dihinggapin rasa sedih dan gundah gulana. Tetapi ketika berubah, hidup penuh dengan kesedihan. Ketika berubah, hidup penuh dengan rasa takut. Tidak tentram, tidak nyaman. Baru ingin merebahkan badan. Pengumuman kebakaran. Bangun. Segera membantu temannya. Segera membantu tetangganya yang kebunnya kebakaran. Ini tentunya akan tercabut kenikmatan Allah dari hidup nyaman dan tentram tadi. Ini semuanya ma'asyiral muslimin. Camkan pada masing-masing kita apa sebabnya. Allah katakan, wama asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Disebabkan ulah tangan kita, perbuatan maksiat dan dosa kita. Min sayyi'atin taqaddamat lakum, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan datang dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Di dalam riwayat Imam Ibnu Majah dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dicabut oleh Allah nikmat rizkinya itu dengan sebab dosa yang dia lakukan. Dengan sebab dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba, Allah cabut rizki dari hamba tersebut. Yang tadinya gampang cari rizki dengan perdagangannya, dengan berkebunnya, dengan pertaniannya, dan yang lainnya. Usaha-usaha mencari rizki dengan mudahnya diganti oleh Allah menjadi susah, menjadi pailit. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan untuk mengentaskan diri-diri kita dari keterpurukan tersebut, dari kondisi yang tidak enak tersebut? Apa yang harus kita lakukan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Tidak lain dan tidak bukan adalah kembali kepada jalan Allah. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan satu-satunya. Kita akhiri. Kita berhenti dari perbuatan maksiat dan dosa. Dengan kita kembali kepada ketaatan Allah. Memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal kebajikan dan kebaikan. Di sela-sela hidup kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah datang asar dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Manusila bala'un illa bidzanbin wa ma rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah Allah turunkan sebuah musibah, sebuah bencana dan cobaan kepada hambanya kecuali dengan dosa. Disebabkan dosa yang dilakukan mereka. Dan tidak akan dicabut musibah dan bencana tersebut, cobaan tersebut dari hamba tersebut, kecuali dengan amalan taubat. Dengan amalan taubat ma'asyiral muslimin. Ambillah pelajaran. Apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Yang mana Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin." Ambil pelajaran yang besar dari pengarahan Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya, kepada kaumnya. "Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan kepada kaumku, minta ampunlah kalian kepada Allah. Bertobatlah kalian kepada Allah. Masing-masing kita harus bertobat. Harus meminta ampun kepada Allah. Beristighfar kepadanya. Karena dengan cara ini, yursili sama'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan air hujan dari langit ke muka bumi. Sehingga dengan air hujan tersebut, yang Allah turunkan midrara, yaitu secara deras, bertubi-tubi, turun tetesan demi tetesan, mutatabian, satu tetesan mengikuti tetesan berikutnya, sehingga melimpah air hujan tersebut, sehingga akan memenuhi selokan-selokan, memenuhi parit-parit, bahkan memenuhi sungai-sungai. Yang ini akhirnya wayumdikum bi amwali wa banin, Allah limpahkan rezeki, Allah limpahkan kenikmatannya kepada hamba tersebut. Wayumdikum bi amwali wa banin, Allah akhirnya memperbanyak harta benda di sisi kalian. Allah pun akan memperbanyak anak keturunan di antara kalian. Yang tadinya ditimpa sakit, akhirnya Allah turunkan kesehatan, sehingga anak keturunan kita sehat wal afiat, menjalani kehidupan tanpa susah payah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan cara inilah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat cobaan dan ujian yang ditimpakan kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian beberapa ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan kemudian diperkuat ucapan salafus saleh. Mudah-mudahan itu memberikan pelajaran bagi setiap kita, bahwa apa yang kita rasakan dari ujian, bencana dan cobaan yang Allah turunkan di tengah-tengah kehidupan kita, tidak lain dan tidak bukan itu disebabkan perbuatan kita dari kemaksiatan dan dosa dan kesalahan, sehingga dituntut masing-masing kita bertobat kepada Allah, kembali kepada jalan Allah dengan kita memperbanyak amal ketaatan, memperbanyak amal soleh, dan menghentikan, mengakhiri perbuatan dosa dan maksiat yang telah lalu, sehingga Allah akan turunkan, limpahkan kenikmatannya dan rizkinya di tengah-tengah kita semuanya, sehingga kita merasakan hidup penuh dengan ketenteraman dan kenyamanan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.